Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Setelah kita lewati tafsir tentang perseteruan perselisihan orang kafir dan orinnya, setan pendampingnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, saling menyalahkan, dan korin itu berlepas diri. Qala qarinuhu rabbana ma aghwaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala Allah la takhtasimu ladayya indi wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil'abid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam rangka tarhib, takhwif, untuk mentarhib. Tarhib yakni takhwif, menakut-nakuti hambanya. Ya. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ini yang diberitakan oleh Allah ini dalam rangka untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kata As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhawifan li'ibadih. Allah ta'ala mengatakan mukhawifan li'ibadih, menakut-nakuti hamba-hambanya. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Karena berita ini ya, tentang di isinya neraka jahannam dengan orang-orang kafir yang merupakan penghuninya, ya, dan jahannam terus meminta tambahan. Ini berita yang sangat menakutkan, yang mengharuskan kita takut. Ya, jangan sampai kita menjadi penghuni neraka. Sangat mengerikan. Yauma, yauma, yakni di hari, fi yaum, di hari, yaitu di hari apa? Hari kiamat tentunya. Naqulu li jahannam, naqulu kami mengatakan, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan li jahannam, kepada neraka jahannam, di hari kami mengatakan kepada neraka jahannam, yauma naqulu li jahannam halim talati, hal istifham, apakah, apakah Allah bertanya kepada neraka jahannam dalam keadaan Allah Maha tahu dengan keadaannya. Imtala'ti, imtala'ti, kamu sudah penuh ya, hal imtala'ti, apakah kamu sudah penuh ya. Hal itu dikarenakan saking banyaknya orang, orang yang dilempar masuk ke dalam neraka. Saking banyaknya orang yang dilempar masuk ke dalam neraka. Ya, kata Sa'di rahimahullah, wa dzalika min katsrati ma ulqiya fiha. Hal itu dikarenakan banyaknya, saking banyaknya yang dilempar masuk ke dalam neraka. Allah bertanya kepada neraka, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Wa taqul, sedangkan neraka berkata, menjawab, wa taqul, ya, dan neraka menjawab, hal min mazid. Dia tidak mengatakan saya sudah penuh, tetapi jawabannya hal min mazid, hal, apakah, min mazid, masih ada tambahan, min mazid, Masih ada tambahan? Hal min mazid, apakah masih ada tambahan penghuni? Yani lemparkan lagi. Saya masih mau. Masih mau diisi. Dia mengatakan itu seperti kata Sa'di rahimahullah, la tazalu tatlubu ziyadata, senantiasa neraka minta tambahan. Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Senantiasa dia minta tambahan. Minal mujrimin al-asin, tambahan penghuni dari kalangan orang-orang mujrim, ya, orang-orang jahat, orang-orang kafir, asin, al-asin, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghadaban li rabbiha, ghadaban li rabbiha, karena marah, neraka marah hari itu, marah, ya, karena Rabbnya, demi Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, marah terhadap orang-orang yang mujrim, pelaku maksiat, penentang, pembangkang kepada Allah, kafir kepada Allah, menyekutukan Allah, bermaksiat kepada Allah, yang telah melanggar hak Allah, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati, untuk diibadai dengan ikhlas, marah neraka. Marah karena Rabbnya, penguasanya, penciptanya, maka dia minta, mana masih ada, apakah masih ada tambahan untuk saya lumat, saya siksa, saya azab, ya, ghadaban li rabbiha wa ghaydan 'alal kafirin, dan luapan amarahnya, ghaydan, dan dalam rangka meluapkan amarahnya, 'alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Terus dia minta, dia marah kepada orang kafir itu. Dia minta itu diisi dari orang kafir untuk dia lumat, dia siksa, dia adab. Kata Sa'di rahimahullah, selanjutnya waqad wa'adahallahu mal'aha, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk memenuhinya. Waqad wa'ada Allahu mil'aha, Allah telah menjanjikan kepada neraka bahwa Allah akan mengisi neraka sampai penuh. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, seperti dalam surat Alif Lam Mim Sajadah. Ya, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, sungguh, ya, amlaan aku akan mengisi sampai penuh jahannam, minal jinnati wan nasi, dari kalangan jin dan manusia, ajma'in, semuanya yang merupakan penghuni neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada neraka bahwa Allah akan mengisi neraka sampai penuh dengan penghuni neraka dari kalangan jin dan manusia. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Karena itu Allah bertanya kepadanya, halim talati, apa kamu sudah penuh? Ya, apa kamu sudah penuh sesuai dengan janji Allah SWT kepada bahwa Allah akan memenuhinya dengan penghuni. Allah tanya, halim talati, apa kamu sudah penuh neraka? Terus meminta, hal min mazid, ya, kata Sa'di rahimahullah selanjutnya, hatta yadu'a rabbul izzati 'alaiha qadamahul karimatal munazzahata 'anit tasbih, hatta, sampai hingga akhirnya yadu'a, meletakkan rabbul izzati, rabbul izzah, rabb yang maha mulia, maha perkasa, meletakkan 'alaiha di atas neraka, ya, meletakkan di atas neraka. Qadamahu, qadamahu, telapak kakinya. Allah meletakkan telapak kakinya di atas neraka. Telapak kaki Allah al-karimah, yang mulia, al-munazzahata anit tashbih, yang tersucikan dari penyerupaan. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa, tidak ada kamithlihi, yang semisal, yang sama dengan Allah, syai', sesuatu selainnya. Selain Allah semuanya makhluk, tidak ada sesuatu pun yang sama semisal dengan Allah, tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamai hakikat dirinya, zatnya, wujudnya. Tidak ada yang menyamai hakikat nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, memiliki telapak kaki. Allah Subhanahu wa taala memiliki betis. Allah punya tangan, dua-duanya kanan, yakni sama sempurnanya. Ya. Kedua tangan itu disifati dua-duanya kanan, yakni sama-sama sempurna, tidak seperti makhluk ada tangan kanan, ada tangan kiri. Biasanya tangan kanan lebih sempurna daripada yang kiri. Ada juga yang sebaliknya, justru yang kiri yang terampil, apa namanya, kidal, ya. Keumuman kanan lebih sempurna daripada yang kiri. Adapun Allah menyifati kedua tangannya, dua-duanya yamin, dua-duanya kanan, yakni sama sempurnanya, tidak ada bedanya. Allah punya dua mata, ya, dan seterusnya. Dengan kedua tangan Allah, Allah menggenggam, ya, Allah menggenggam, melipat langit, menggenggam bumi dengan tangan kanannya, ya. Dengan kedua matanya Allah melihat. Dengan telapak kakinya Allah menginjak neraka. Ketika neraka minta terus, hal min mazid, akhirnya diinjak oleh Allah SWT. Bagaimana sifat-sifat, hakikat sifat-sifat Allah tersebut? Maha sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya. Kaki Allah, telapak kaki Allah, betis Allah, tangan Allah, ya, jari jemarinya, dari jemari tangannya, kedua matanya, dan seterusnya. Dari sifat-sifat Allah, seluruh sifat-sifat Allah itu sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya, tidak ada samanya. Tidak sama dengan kaki makhluk, tidak sama dengan telapak kaki makhluk, tidak sama dengan betis makhluk, tidak sama dengan tangan makhluk, jari jemari tangan makhluk, tidak sama dengan mata makhluk, tidak sama dengan, ya, dan seterusnya. Cara Allah memegang dengan tangannya tidak sama dengan cara makhluk memegang, menggenggam. Cara Allah melihat dengan kedua matanya tidak sama dengan cara makhluk melihat. Cara Allah menginjak neraka, meletakkan telapak kakinya menginjak neraka, beda dengan cara makhluk menginjak, tidak sama. Jangan dikias, tidak bisa dikias, samakan. Kenapa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Jadi diimani, ya, dengan keyakinan sifat-sifat itu memang ada, dimiliki oleh Allah, hakiki, benar-benar, bukan majazi, bukan penisbatan yang palsu, hakiki, benar. Tetapi, ya, beda dengan sifat-sifat makhluk. Tidak ada kekurangannya, cacatnya, beda hakikatnya, tidak ada samanya. Sayyid, jadi jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan sifat-sifat Allah itu, jangan dibayangkan. Diimani saja, difahami sesuai dengan maknanya yang sebenarnya, tanpa dipalingkan, diselewengkan ke makna yang lain yang disilahkan dengan ta'wil, tahrif, ya. Dan jangan ditasbih, ditamthil, jangan diserupakan, disamakan dengan sifat makhluk karena berbeda. Baik. Akhirnya apa setelah diinjak oleh Allah SWT dengan kakinya? Allah meletakkan kakinya di atas. Fayanzawi ba'duha ala ba'd. Maka berhimpitan neraka itu sebagian dengan sebagian yang lain. Ya. Bagian-bagiannya. Ya. Yanzawi ba'duha ala ba'd, berhimpitan. Wa taqul, dan akhirnya neraka mengatakan qat qat qattu qattu, cukup cukup. Akhirnya neraka mengatakan qattu qattu setelah Allah SWT meletakkan telapak kakinya di atasnya, menginjaknya dan mengatakan demikian, berhimpitan ya satu sama lainnya. Kena diinjak. Beliau mengatakan apa? Qattu qattu. Cukup cukup. Ya, tidak lagi mengatakan hal min mazid, tapi mengatakan qattu qattu, cukup cukup. Qad iktafaitu wa amtala'tu, aku sudah merasa cukup dan sudah penuh. Nah, itu makna ucapan neraka mengatakan qattu qattu. Telah datang beberapa hadis yang memberitakan sebagaimana yang telah kita dengar dari As-Sa'di rahimahullah. Hadis-hadis itu telah disebutkan, banyak riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir, bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Naam, hadis dalam Sahih Al-Bukhari, hadis dalam Sahih Muslim, hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Naam, pada hadis-hadis itu diceritakan, dikabarkan seperti yang telah kita dengar. Ya, yulqa finnar, senantiasa dilemparkan ke dalam neraka penghuninya. Ya. La tazalu jahannam yulqa fiha, senantiasa neraka jahannam dilemparkan ke dalamnya penghuninya. Wa taqul, dan neraka mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Hatta yadha'a rabbul izzati fiha qadamah, sampai akhirnya Allah meletakkan telapak kakinya di atasnya. Fayanzawi ba'duha ila ba'd, sehingga berhimpitan sebagiannya dengan sebagiannya. Ya. Berhimpitan, menyempit begitu. Wa taqul, dan mengatakan qattu qattu, cukup cukup. Pada sebagian riwayat itu, ya. Pada sebagian riwayat itu disebutkan, yakni pada sebagian riwayat itu, pada riwayat Al-Bukhari, salah satu riwayat Al-Bukhari, disebutkan sebaliknya dengan jannah, sebaliknya perlakuan Allah Subhanahu wa taala dengan terhadap al-jannah. Justru surga masih longgar, ya. Masih tersisa bagian-bagian yang belum dihuni. Padahal seluruh penghuni jannah sudah dimasukkan. Akhirnya Allah SWT yunsi'ulaha khalqan akhar. Allah SWT menciptakan untuk diisi bagian yang kosong itu makhluk lain yang diciptakan saat itu untuk dimasukkan ke dalamnya. Subhanallah. Nah, jadi pada riwayat Al-Bukhari, ya, hadith Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda tahajjatil jannatu wan nar. Tahajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka adu hujjah, berdebat. Ya. Tahajjatil jannatu wan nar. Adu hujjah, jannah, surga dan neraka berdebat. Faqalatin nar, maka kata neraka, dia berhujjah. Ya. Usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Ya, mengangkat diri, membanggakan diri neraka, mengatakan usirtu, aku telah diutamakan oleh Allah atas kamu. Ya, diunggulkan oleh Allah atas kamu wahai jannah, bil mutakabbirin wal mutajabbirin, dengan aku diisi dengan penghuni-penghuni dari kalangan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh, ya, dan berbuat durjana di muka bumi, berbuat semena-mena di muka bumi. Wa qalatil jannah, kata surga, hanya kata jannah, surga. Wa qalatil jannah, mali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqtuhum. Kenapa aku tidak dimasuki kecuali hanya dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang rendah, ya. Pada riwayat lain, dari hadis yang lain yang sama dengan ini, lafadznya wa, yani dari hadis lain, nah, hampir sama dengan ini, disebutkan masakin wa masakinahum. Kenapa saya tidak masuki kecuali oleh orang-orang lemah dan orang-orang miskin saja? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menengahi perdebatan keduanya. Qala Allahu azza wa jalla lil jannah. Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati, kamu adalah rahmatku. Arhamu biki man asya'u min ibadi. Arhamu biki, aku merahmati denganmu, man asya'u, siapa saja yang aku inginkan kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambaku. Wa qala linnar, dan Allah mengatakan kepada neraka, innama anti azabi, hanyalah sesungguhnya kamu itu adabku. U'adzibu biki man asya'u min ibadi. U'adzibu biki, aku mengadab denganmu, man asya'u, siapa saja yang aku kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambaku. Walikulli wahidin minkuma mil'uha, dan masing-masing dari kalian berdua akan dipenuhi dengan penghuni. Jadi memang Allah menjanjikan begitu, akan dipenuhi dua-duanya. Fa amman nar, maka bagaimana kaifiahnya Allah memenuhinya, ya, diisi sampai penuh penghuni. Fa amman nar, mudah, adapun neraka, fala tamtali'u hatta yad'a rijlahu, maka tidak penuh-penuh sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya, ya, telapak kakinya di atas, seperti sudah kita dengar pada hadis sebelumnya. Fataqul, sehingga neraka mengatakan qattu qattu, cukup-cukup, ya, sudah puas, ya, tidak minta lagi. Fahunaka tamtali'u wa yazwa ba'dhu ila ba'd, maka di sanalah ketika itu, ketika diinjak oleh Allah, tamtali'u, jadi penuh, dan bagian-bagiannya, sudut-sudutnya, pojok-pojoknya, bagian-bagian neraka, ya, berhimpitan satu sama lainnya. Wala yadhimullahu min khalqihi ahadan, dan Allah tidak mendzalimi siapapun dari makhluknya. Nah, ini cara Allah memenuhi neraka. Kemudian cara Allah memenuhi jannah. Wa ammal jannatu, dan adapun jannah, surga, fa innallaha yunshi'u laha khalqan akhar, maka sesungguhnya Allah menciptakan untuk bagian jannah yang masih kosong, masih lapang, khalqan akhar, makhluk lain yang tidak pernah, yang hidup di dunia, diciptakan di situ untuk dimasukkan, mengisinya agar penuh sesuai janji Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi neraka dan jannah dengan penghuni, ya, begitu. Subhanallah. Nah, ini tafsir yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Kemudian Allah berfirman wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Wa uzlifat artinya dan didekatkan. Di hari itu, di hari kiamat, jannah ya dihadirkan dan didekatkan. Uzlifatil jannah. Atta tak ta'nith ya, bagi yang mengerti bahasa Arab ilmu nahwu, tak ta'nith karena jannah ya muannats fi'ilnya uzlifa, diberi tambahan tak ta'nith karena jannah ya muannats. Wa uzlifatil jannatu, uzlifat tak ta'nith itu sukun, tetapi di sini di kasrah karena tak sukun ketemu al juga sukun. Sukun ketemu sukun harus ada salah satunya yang diberi harokat. Maka diberi harokatlah atta dengan kasrah. Wa uzlifatil jannatu. Didekatkan jannah surga lil muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa. Ghayra ba'id. Tidak jauh. Dekat. Ya, dekat dari orang-orang bertakwa, menyaksikannya, melihatnya. Kata Sa'di rahimahullah, wa uzlifatil jannatu ay qurribat, didekatkan bihaitsu ya yang tusyahidu, na'am, bihaitsu tusyahadu, qurribat bihaitsu tusyahadu, didekatkan posisinya kepada orang-orang bertakwa pada posisi ya bisa disaksikan, dilihat oleh orang-orang bertakwa. Wa yunzaru ma fiha, dan bisa dilihat isinya, apa yang ada di dalamnya dari nikmat-nikmat yang akan dinikmati oleh orang-orang bertakwa, calon penghuninya, karena ini belum masuk mereka. Belum masuk. Jadi sebelum masuk sudah dihadirkan dan didekatkan agar orang bertakwa melihat jannah yang akan mereka masuki dan mereka melihat isinya. Minan na'imil muqim, dari nikmat-nikmat yang kekal. Ya. Ghairu ba'id, tidak jauh. Nah, posisinya dekat, tidak jauh dari pandangan, terlihat. Ya, isinya terlihat. Nah, seperti yang tadi kita dengar penjelasannya. Sebagaimana halnya jannah dihadirkan dan didekatkan untuk dilihat oleh calon-calon penghuninya, yaitu orang-orang bertakwa, begitu pula neraka juga dihadirkan dan ditampakkan kepada calon-calon penghuninya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang sesat, untuk mereka lihat sebelum masuk ke dalamnya. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Syu'ara, digabungkan dua-duanya, As-Syu'ara ayat 90 dan 91. As-Syu'ara ayat 90 dan 91. Ayat 90 As-Syu'ara, Allah berfirman wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkan jannah surga untuk orang-orang bertakwa. Ayat 91, wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wa burrizat, dan ditampakkan al jahim, neraka yang menyala, jahim lil ghawin, untuk orang-orang yang melampaui batas, orang-orang kafir musyrik, orang yang sesat, menentang kebenaran, menentang Allah dan rasul-rasulnya. Sebagaimana kita telah dilewati, disebutkan pada hadis Nabi SAW yang sahih bahwa neraka dihadirkan ya tujar, diseret oleh para malaikat ya, walaha sab'un alf zimam, dengan 70,000 pengikat. Wa ala kulli zimamin minha sab'un alf malak, dan yang memegang untuk menyeret setiap satu pengikat dari 70 ribu pengikat itu, setiap satu pengikat ditarik oleh 70 ribu malaikat untuk dihadirkan, ditampakkan, diperlihatkan kepada calon-calon penghuninya. Oburizatil jahimulil awin. Tayyib. Adapun al-jannah pada kelanjutan ayat ini, wa usrifatil jannatul muttaqina ghairu ba'id, setelah dihadirkan, didekatkan dan dilihat, kemudian dikatakanlah kepada orang-orang bertakwa, diucapkan ucapan selamat kepada calon-calon penghuninya dari kalangan orang-orang bertakwa. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyya ar-rahman bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Udkhuluha bi salam. Dzalika yaumul khulud. Falahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Jadi katakan kepada mereka, hadza ma tu'adun. Ya. Kata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wa yuqalu lahum 'ala wajhi tahni'ah. Wa yuqalu lahum 'ala wajhi tahni'ati. Dikatakan kepada mereka orang-orang bertakwa sebagai bentuk tahni'ah, yaitu ucapan selamat. Ucapan selamat buat mereka orang bertakwa yang akan memasukinya setelah mereka melihatnya dari dekat. Dikatakan kepada mereka, hadza ini isim isyarah hadza lil qurb, ya, lil qarib, untuk sesuatu yang dekat, ghairu ba'id, tidak jauh. Makanya isim isyarahnya, isim isyaratnya bagi yang belajar nahu bahasa Arab, hadza, hadza artinya ini, ya, dza halit tambih, dza isim isyaratnya, dza ini, ini isim isyarat untuk sesuatu yang dekat, ini. Kalau jauh kan itu, ya, dzalik jauh, ya, hadza ini karena sudah didekatkan, dilihat oleh orang bertakwa, dilihat isinya sudah dekat, ghairu ba'id, maka isim syaratnya hadza ini, jannah ma tu'adun, apa yang telah dijanjikan kepada kalian, apa yang dijanjikan untuk kalian, hadza ma tu'adun, apa yang dijanjikan untuk kalian, ini buktinya. Kalian, maknanya kalian lihat sekarang. Walai yukhlifallahu wa'adah. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Inilah yang dijanjikan. Dijanjikan untuk siapa? Ya. Orang-orang bertakwa dengan sifat-sifat likulli, untuk setiap, ya, sifat-sifatnya awabin. Sifat pertama. Yang kedua hafiz, sifat yang kedua. Sifat yang ketiga man khasyar rahman bil ghaib. Sifat yang keempat waja'a bi qalbin munib. Awab artinya tawabun raja'un ila Allah. Awab artinya, ya, seperti kata Ibnu Katsir, awab raja', ya, likulli awabin ay rajja'in ta'ibin muqli'in. Rajja' artinya hamba yang selalu kembali kepada Allah, selalu kembali kepada Allah untuk menaatinya, ya, seperti kata Sa'di rahimahullah, ay rajja'in ilallah, selalu kembali kepada Allah, fi jami'il awqat, pada seluruh waktu-waktunya, bidzikrihi wa hubbi, dengan berzikir, menyebutnya, memujinya, mengingatnya, wa hubbi, mencintainya, wal isti'anati bih, minta pertolongan dengannya, wa du'aihi, berdoa kepadanya, wa khaufi, takut kepadanya, wa raja'i, dan berharapannya kepadanya. Itu mana raja', selalu kembali kepada Allah pada seluruh waktu-waktunya dengan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah yang disebutkan. Itu mana raja', ya. Kembali kepada keterangan Ibnu Katsir, ta'id, taubat, selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, muqli', melepaskan diri dari suatu maksiat, meninggalkan maksiat. Jika ditakdirkan terjerumus dalam kesalahan, dalam dosa, segera menarik diri, mencabut diri dan tidak larut dengan itu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah untuk menaatinya. Hafiz menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dijaga dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Hafizun hafizun li syariatih, menjaga syariat Allah, tidak melanggar syariat Allah, aturan syariatnya, hudud, ya, aturan-aturannya, aturan syariatnya. Seperti kata Sa'di rahimahullah, hafidh ayyu hafidhu ala ma amarallahu bih, senantiasa menjaga apa yang Allah perintahkan kepadanya, bimtithalihi, dengan mengerjakannya, dengan mengerjakannya ala wajhil ikhlas, dengan penuh keikhlasan, wal ikmal lahu, dan menyempurnakannya. Kewajiban dikerjakan, yang diharamkan ditinggalkan. Ala akmalil wujuh, dengan bentuk-bentuk yang sesempurna mungkin, ya, dalam pelaksanaannya. Hafiz li hududih, menjaga hudud, aturan-aturan syariatnya, tidak melanggarnya. Man khasyar rahman bil ghaib, orang yang khasyah takut, ya, memiliki khasyah, takut kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Merahmati. Bil ghaib, dalam keadaan Allah ghaib dari pandangannya, tidak dilihat. Dan inilah hakikat keimanan, mengimani sesuatu dalam keadaan ghaib. Disitulah letak ujiannya. Kita diperintahkan beriman kepada Allah dalam keadaan kita tidak bisa melihat Allah, ghaib dari pandangan kita. Kita diperintahkan beriman, mengimani adanya jannah, neraka, dan kita tidak bisa melihatnya. Kita diperintahkan mengimani nikmat, ya, kubur, adab kubur, dalam keadaan kita tidak bisa melihatnya, tidak mendengarnya. Ghaib. Disitulah letak ujiannya. Baik. Sekarang, tetapi masing-masing akan mengetahuinya dan akan menyaksikannya. Yang beruntung dapat nikmat kubur, dia akan merasakannya dan melihatnya. Yang celaka dengan adab kubur, dia akan melihatnya dan merasakannya di alam barzakh nanti. Yang beruntung akan masuk jannah, wa uzrifatil jannatu lil muttaqin, yang sedang kita pelajari, akan dihadirkan sebelum masuk, dihadirkan, didekatkan, ghairu ba'id, disaksikan. Hadza ma tu'adun, ini yang dijanjikan kepada kalian. Wa burzatil jahim lil ghawin, sebaliknya orang-orang yang celaka, sengsara dengan neraka, juga diperlihatkan, ya, dihadirkan neraka untuk dilihat. Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa dilihat di dunia karena keterbatasan kemampuan daya penglihatan fisik, yang tidak mampu melihatnya, di hari kiamat akan dilihat, ya, terutama dalam jannah yang akan datang nanti, yaitu waladaina mazid, di sisi kami ada tambahan pahala, tambahan nikmat selain jannah, yaitu setelah ahlul jannah masuk, Allah menampakkan dirinya, ya, ada saat-saat Allah dilihat oleh ahlul jannah, dipandang, dan itu lebih nikmat daripada jannah dan seisinya. Tetapi sekarang ujiannya, ya, siapa yang beriman dengan perkara yang ghaib ini, sesuatu yang ghaib ini. Man khasyir rahman bil ghaib, orang yang takut kepada Allah Rahman dalam keadaan ghaib, tidak dia lihat, ghaib dari pandangannya. Waja'a, dan dia datang, biqalbin, dengan kalbu yang munib, yang inabah, yaitu kembali mengarah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Nasallallahu yaj'alana min ahli jannah. Amin. Naktafi bihadza. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta.